Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. إخواننا في الدين عزكم الله وبارك الله فيكم. إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan dari kitab رياض الصالحين. Masih di dalam bab tentang ketakwaan. Insyaallah kita masuk pada hadis yang ketiga dari bab ini. Qala rahimahullahu taala an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Mas'ud, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai. Beliau salah satu di antara qurra'us sahabah, para penghafal Al-Qur'an dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meminta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Nabi mengatakan, "Iqra' alayya Al-Qur'an." Bacakan Al-Qur'an kepadaku wahai Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil." Apakah aku membacakan Al-Qur'an kepadamu padahal Al-Qur'an diturunkan kepadamu? Rasulullah menjawab, "Inni uridu an asma'a min ghairi." Aku ingin mendengarkan bacaan Al-Qur'an selain dari diriku. Akhirnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pun beliau membacakan ayat Al-Qur'an sampai ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Maka bagaimana tatkala kami mendatangkan seorang saksi bagi setiap umat, dan kami datangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi bagi mereka. Ketika sampai pada ayat ini, Rasulullah mengatakan, "Hasbukal an," cukup engkau membaca, cukup. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mencucurkan air matanya tatkala mendengar ayat tersebut. Dimana Rasulullah akan menjadi saksi di hari kiamat nanti bagi umatnya. Nah. Dan juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, pada suatu hari beliau naik pohon arok. Kemudian singkap betisnya Abdullah bin Mas'ud. Dan para sahabat ketika itu merasa heran, bahkan menertawakan kurusnya betis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya kedua betis Abdullah bin Mas'ud ini di akhirat nanti dalam timbangan amalan lebih berat daripada gunung Uhud. Nah, dikarenakan amalan yang luar biasa yang beliau lakukan sehingga mendapatkan keutamaan yang besar. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, kata Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa mengatakan suatu doa, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rawahu Muslim. Ya Allah, aku meminta kepadamu al-huda, petunjuk, wat-tuqa, ketakwaan, wal-afaf, menjaga kehormatan diri, wal-ghina, dan kecukupan. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kita lihat di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala empat perkara. Yang pertama, meminta al-huda, petunjuk. Al-huda sebagian ulama menafsirkan maknanya adalah al-ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam butuh kepada ilmu sebagaimana manusia yang lainnya. Nah, sehingga di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qul rabbi zidni ilma. Katakan wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu kepada. Ini antara doa yang Allah perintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tidak diperintahkan untuk meminta tambahan harta. Tidak diperintahkan untuk meminta tambahan jabatan, kekuatan, kekuasaan. Akan tetapi Allah perintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan ilmu. Ini menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Kenapa Allah perintahkan Rasulnya untuk meminta tambahan ilmu? Dikarenakan ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu lebih baik daripada jabatan dan lebih baik daripada kekuasaan. Nah, Nabi saja diperintahkan untuk meminta kepada Allah tambahan ilmu. Dalam keadaan kita tahu bagaimana keilmuan Nabi SAW. Nah, keilmuan tentang Al-Quran. Keilmuan tentang hadis-hadis yang disampaikan oleh beliau. Ilmu beliau tentang syariat ini. Tentang risalah yang dibawanya. Sangat luar biasa. Tapi tetap diperintahkan untuk meminta tambahan ilmu. Apalagi kita. Yang kita merasa kita banyak tidak mengetahui dari syariat yang mulia ini. Kita mengakui kita ini hamba-hamba yang bodoh, kurang dalam pengetahuan terhadap agama. Maka hendaknya kita lebih sering lagi dan lebih banyak lagi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tambahan ilmu. Nah, ini makna al-huda. Sebagian ulama mengatakan maknanya adalah ilmu. Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-ilmu. Baik. Dan al-huda, kata al-huda apabila disebutkan hanya petunjuk saja atau huda saja, ini mencakup ilmu dan juga taufik terhadap kebenaran. Ini makna al-huda. Bisa maknanya ilmu, bisa maknanya taufik kepada kebenaran. Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan ilmu dan diberikan hidayah, taufik terhadap kebenaran. Nah. Yang kedua, wattuqa. Aku meminta kepadamu ya Allah at-tuqa, ketakwaan. Nah. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan taufik untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk istiqamah di atas ketakwaan. Di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh manusia, khususnya kepada kaum mukminin, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Nah, yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-afaf. Nah, yaitu menjaga kehormatan diri dari semua perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna al-afaf, ya, menjaga kehormatan diri. Nah, dari semua perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang melakukan perkara yang diharamkan, dia telah menjatuhkan dan merendahkan dirinya. Sementara orang yang terjaga daripada perbuatan-perbuatan yang diharamkan, maka dia mulia dan dia terhormat dirinya. Nah, ini diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-afaf. Ya. Dan sebagian ulama pun ada yang mengatakan al-afaf atau iffah, ada iffah daripada zina, menjaga kehormatan diri daripada zina. Ada juga al-iffah menjaga kehormatan diri dari meminta-minta kepada orang lain. Nah. Dan yang keempat, Nabi SAW minta kepada Allah Subhanahu wa taala ghina, kecukupan, sehingga tidak tergantung kepada makhluk. Nah, akan tetapi hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana seseorang yang Allah berikan taufik tidak memiliki ketergantungan kepada makhluk, maka akan mulia dirinya. Tidak rendah, tidak hina dirinya. Nah, sementara seseorang yang memiliki ketergantungan kepada makhluk, nah, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dirinya akan hina, sehingga dia senantiasa meminta kepada manusia, bergantung kepada makhluk. Nah, hina dirinya, rendah dirinya. Maka hendaklah kita senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan al-ghina, kecukupan. Nah, kita mencukupkan Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong kita. Nah, ni'mal maula wa ni'man nasir, di mana Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Nah, ini antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang selayaknya kita pun senantiasa memanjatkannya. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نعم. حديث يوم بريكوني. عن أبي طريف علي بن حاتم الطائي رضي الله عنه. من صحابة أبو طريف نمانيا علي بن حاتم الطائي mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridainya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata beliau, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa ala yamin thumma ra'a atqallahi minha falyati taqwa. Rawahu Muslim. Barang siapa yang bersumpah terhadap suatu sumpah, kemudian dia melihat ada yang lebih menunjukkan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dari sumpah yang dia ucapkan, maka hendaklah dia melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ya. Tatkala seorang sumpah misalnya, demi Allah saya tidak akan mengunjungi salah satu di antara kerabatnya. Nah, mungkin dikarenakan dia lagi kesal, dia bersumpah, demi Allah saya tidak akan berkunjung kepada rumah pamannya misalkan. Nah, kemudian setelah dia memandang, melihat, ternyata yang lebih menunjukkan kepada ketakwaan dia berkunjung kepada pamannya, dalam rangka silaturahim, dalam rangka saling menasihati dalam kebenaran dan yang lainnya, maka hendaklah dia melakukan ketakwaan tersebut. Nah, dan dia meninggalkan sumpah yang dia ucapkan sebelumnya, dikarenakan ada yang lebih baik, ada yang lebih menunjukkan kepada ketakwaan. Nah, tentang sumpah al-yamin, nah, atau al-halaf, telah kita sebutkan bahwasanya kalau kita bersumpah, hendaklah dengan nama Allah atau dengan nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, demi Allah misalnya, atau demi nama di antara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, demi Ar-Rahman, ya, demi Ar-Rahim, atau demi salah satu di antara sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini diperbolehkan kita bersumpah dengan nama Allah atau dengan nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, atau dengan sifat daripada sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu kepada Nabi ataupun dengan nama malaikat. Tidak boleh kita bersumpah demi Rasul, tidak boleh. Demi Jibril, demi Mikail, tidak boleh. Nah, yang jelas tidak boleh bersumpah dengan salah satu pun di antara makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan, "Man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut." Barang siapa yang bersumpah, bersumpahlah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala atau diamlah. Jangan sampai kita bersumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dikarenakan bersumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala, ini di antara perbuatan kafir dan perbuatan kesyirikan. Man halafa bighairillah faqad kafara aw asyrak. Nabi mengatakan, barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh dia telah melakukan perbuatan kekafiran dan dia telah melakukan kesyirikan. Nah, dan ulama menyebutkan bersumpah dengan nama selain Allah ini masuk ke dalam syirik yang kecil. Nah, barakallahu fikum. Dan termasuk di antara syirik dalam masalah lafaz. Ya. Sehingga hati-hati. Kecuali kalau dia menganggap selain Allah itu memiliki hak rububiyah, bisa mengatur alam, memberikan rezeki, atau menciptakan makhluk, ini bisa terjatuh kepada syirik yang besar. Nah, sehingga barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia berdosa. Nah, apakah ada kafarahnya ataukah tidak? Pendapat yang kuat, kalau berjumpa dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala, dia berdosa dan tidak ada kafarahnya. Kenapa? Dikarenakan ini bukan dianggap sumpah yang sah. Ya. Tatkala seorang bersumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala. Misalkan seorang bersumpah demi Rasul misalnya. Saya besok akan puasa Senin misalnya. Bersumpah. Ketika besok misalnya hari Senin, dia tidak berpuasa. Nah, maka dia berdosa dan tidak ada kafarahnya. Kenapa? Dikarenakan sumpah yang dia ucapkan tersebut tidak dianggap sah. Bersumpah dengan nama siapa? Selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak selayaknya seseorang dia banyak bersumpah. Allah mengatakan, wahfadu aimanakum. Jagalah sumpah-sumpah kalian. Sebagian ahli tafsir menafsirkan makna daripada ayat tadi, wahfadu aimanakum ayla tuksirul halaf billah. Jagalah sumpah-sumpah kalian, maknanya janganlah kalian memperbanyak sumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun diperbolehkan, tapi kita jangan banyak bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit demi Allah, sedikit demi Allah, demi Allah. Nah, ya, jangan banyak bersumpah, tapi tetap dibutuhkan. Nah, untuk menegaskan apa yang kita ucapkan misalnya, untuk meyakinkan orang yang kita ajak bicara. Nah, tidak mengapa kita bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dilarang itu kalau memperbanyak, ya, sering-sering bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, sedikit-sedikit demi Allah, sedikit-sedikit demi Allah. Nah, maka ini perkara yang dilarang. Di antara makna, jagalah sumpah-sumpah kalian, janganlah kalian perbanyak sumpah-sumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian adab yang lainnya dalam masalah sumpah. Kalau kita bersumpah, maka selayaknya kita iringi dengan ucapan insya Allah. Nah, di mana? Kalau kita mengucapkan sumpah, kemudian diiringi dengan masyiatillah, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, akan memberikan dua faedah. Faedah yang pertama, memudahkan kita untuk melakukan apa yang kita sumpahi. Nah, hari Senin besok demi Allah. Nah, saya akan berpuasa Senin, insya Allah. Nah, ini memberikan faedah supaya Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk melakukan apa yang kita sumpahi tersebut. Yang kedua, kalau kita melanggar sumpah tersebut, maka tidak ada kafarahnya. Nah, sudah bersumpah demi Allah, hari Senin saya akan berpuasa insya Allah. Pas hari Senin qadarullah dia safar misalnya, atau dia sakit, sehingga dia berpuasa, maka tidak ada kafarahnya. Nah, tidak ada kafarahnya. Dan di antara sumpah-sumpah perlu kita ketahui, ada sumpah yang mewajibkan kafarah, ada juga sumpah yang tidak ada kafarahnya. Nah, sumpah yang tidak ada kafarahnya diantaranya ada sumpah terhadap perkara yang telah berlalu. Ini tidak ada kafarahnya. Nah, misalnya demi Allah, kemarin saya masuk rumah sakit. Misalkan. Nah, padahal dia tidak masuk rumah sakit. Nah, dia berdosa dikarenakan dia telah berdusta, tapi tidak ada kafarahnya. Ya, tidak ada kafarah harus membebaskan budak, tidak ada kafarah harus memberikan makan 10 orang miskin, memberikan pakaian atau berpuasa 3 hari, tidak ada kafarahnya. Tapi dia berdosa dikarenakan dia telah melakukan sumpah dusta. Nah, atau sumpah-sumpah yang banyak dilakukan oleh para pedagang. Kadang-kadang demi Allah, harga barang ini dari sanahnya sekian-sekian. Padahal, dia berbohong. Nah, dengan mengucapkan demi Allah tadi, maka dia berdosa, tapi tidak ada kafarahnya. Ya, tidak ada kafarahnya harus membebaskan budak, misalnya tidak. Nah, tapi dia harus bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tobat yang sebenar-benarnya. Dikarenakan yamin al-gomus. Nah, sumpah dusta ini diantara dosa-dosa besar. Ya, tidak boleh kita sumpah mengatasnamakan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kedustaan yang kita lakukan hanya untuk manusia mempercayainya. Nah, ini dosa besar. Yang kedua, sumpah yang ada kafarah ya. Nah, yaitu sumpah terhadap perkara yang akan datang. Ya. Kalau dia tidak melakukannya, maka ada kafarahnya. Misalkan dia tadi bersumpah. Demi Allah. Nah, besok atau hari Senin, saya akan berpuasa Senin. Nah, kalau dia tidak mengucapkan insya Allah, Ketika hari Senin dia tidak berpuasa, maka dia harus membayar kafaroh. Ya. Apa kafarohnya? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa kafaratuhu it'amu asarati masakin min awsati ma tud'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahrir raqabah. Kafarah bagi orang yang bersumpah kemudian melanggar sumpahnya adalah memberi makan kepada 10 orang miskin atau memberikan pakaian kepada mereka atau membebaskan budak. Jadi dipersilakan untuk memilih di antara 3 perkara ini. Nah, bisa memberikan makan kepada 10 miskin, bisa juga memberikan pakaian kepada 10 miskin, bisa juga membebaskan budak. Nah, faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka berpuasa selama berapa? 3 hari. Ya. Jadi jangan langsung berpuasa. Pilih dulu yang 3 ini. Mampu tidak memberi makan 10 miskin? Nah, atau memberikan pakaian kepada 10 miskin atau membebaskan budak. Kalau tidak mampu salah satu di antara 3 perkara ini, baru berpuasa selama 3 hari. Ya. Ini bagi orang yang bersumpah terhadap perkara yang akan datang, kemudian dia melanggarnya. Dan tanpa mengucapkan insya Allah. Ya. Maka dia sembuh kafarah dengan kafarah yang kita sebutkan tadi. Adapun kalau mengucapkan insya Allah, kemudian melanggar, maka dia tidak membayar kafarah. Nah, adapun sumpah terhadap perkara yang telah berlalu, telah terjadi tadi, benar ataupun salah, tidak ada kafarah. Ya. Demi Allah, kemarin saya begini, kemarin saya begitu. Benar ataupun salah, tidak ada kafarahnya. Nah, kalau benar, ya dia menekankan mungkin, menguatkan apa yang dia ucapkan. Kalau salah, berarti dia berdosa. Dan tidak ada kafarahnya. Dan yang kita bahas tadi, dalam hadis yang kita sebutkan, bagaimana keadaannya kalau seorang bersumpah dengan suatu sumpah, tapi ternyata dia memandang ada perkara yang lebih baik dari sumpah yang dia ucapkan. Nah, misalkan seseorang berkata, demi Allah saya tidak akan berbicara kepada adikku selama-lamanya. Misalkan, ya, mungkin dikarenakan ada suatu peristiwa, ya, yang sebenarnya bisa dimaafkan. Cuma dikatakan dia sedang marah, dia mengatakan, demi Allah, saya tidak akan berbicara kepada adikku selama-lamanya. Nah, padahal adiknya seorang muslim. Nah, barakallahu fikum. Yang lebih baik kira-kira apa? Dia memenuhi sumpahnya, ataukah dia berbicara kepada adiknya? Mana yang lebih baik? Yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berbicara kepada adiknya, menyambung silaturahim, ya. Nah, sehingga kalau dia sudah bersumpah dengan suatu sumpah tadi, kemudian dia memandang ada yang lebih baik, yang lebih menunjukkan kepada ketakwaan daripada sumpahnya. Nah, maka lakukanlah ketakwaan tersebut. Lakukanlah yang lebih baik. Bagaimana dengan sumpahnya? Tinggal dia bayar kafarah. Nah, kalau melihat demikian, dia berbicara kepada adiknya. Dikatakan ini lebih menunjukkan kepada ketakwaan. Nah, dikatakan ini lebih baik daripada dia tidak berbicara dengan adiknya selama-lamanya. Bisa memutuskan hubungan silaturahim. Nah, berbicara kepada adiknya, ya, kemudian dia membayar kafarah. Nah, dan dia tidak berdosa. Paham insya Allah ya? Atau misalnya, contohnya lainnya, dia mengatakan, demi Allah, saya tidak akan ziarah kepada kerabatku. Nah, yang afdol, yang lebih baik, ziarah kepada kerabat atau tidak? Ziarah kepada kerabat, lebih baik. Nah, menyambung hubungan silaturahim, atau bisa dalam rangka menasihati dan lain sebagainya. Ketika dia bersumpah terhadap satu sumpah tadi tidak akan mengunjungi kerabatku, ternyata dia memandang yang lebih baik itu mengunjungi kerabatnya. Lakukan yang lebih baik, kunjungi kerabatnya. Kemudian dia apa? Membayar kafarahnya. Apa kafarahnya tadi? Apa tadi? Memberi makan 10 miskin. Atau memberikan pakaian kepada mereka. Atau membebaskan budak. Ini urutan atau pilihan? Pilihan. Salah satu di antara 3 ini. Kalau tidak bisa, baru apa? Berpuasa berapa hari? 3 hari. Jadi jangan langsung berpuasa. Wah, berpuasa aja 3 hari biar gampang. Tidak. Tapi urutan tadi. Nah, kalau salah satu di antara 3 ini enggak bisa, tidak bisa memberikan 10 miskin atau tidak bisa memberikan pakaian kepada 10 miskin atau tidak bisa membebaskan satu budak, maka pindah kepada pilihan yang kedua, yaitu berpuasa selama 3 hari. Ini merupakan kafarah dari sumpah terhadap perkara yang akan datang. Sama dengan kafarah nadar. Ya. Seseorang bernadar misalnya, demi Allah, saya bernadar misalnya. Nah, besok akan saya bersedekah kepada misalnya fulan. Ketika besok dia tidak sedekah kepada si fulan. Ya. Maka dia harus membayar kafarah terhadap nadarnya. Kafarahnya sama dengan kafarah sumpah tadi. Nah, dia memberi makan kepada 10 miskin atau memberikan pakaian kepada mereka atau membebaskan satu orang budak, kalau tidak bisa baru berpuasa 3 hari. Kafarah sumpah dengan kafarah nadar sama. Nah, dalam hadis tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man halafa ala yamin, barang siapa yang bersumpah terhadap suatu sumpah kemudian dia melihat ada yang lebih bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan sumpahnya tersebut, maka lakukanlah ketakwaan. Ini makna dari hadis yang kita bacakan tadi. Bersumpah terhadap suatu perkara, ternyata setelah dipandang lebih lanjut lagi, nah, yang lebih baik itu lawan daripada sumpahnya. Maka lakukan. Lawan daripada sumpahnya, dikatakan lebih baik. Lebih menunjukkan kepada ketakwaan. Bagaimana dengan sumpahnya? Cukup dia membayar kafarah. Nah, barakallahu fiikum. Ya. Ini di antara kandungan hadis yang kita bacakan tadi. Kita baca 2 hadis. Yang pertama, doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-gina. Dan yang kedua berkaitan dengan sumpah. Ya. Kalau bersumpah ada suatu sumpah kemudian memandang ada yang lebih menunjukkan kepada ketakwaan kepada Allah dibandingkan dengan sumpahnya, maka lakukanlah ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun tentang sumpahnya tadi, cukup dia membayar kafarah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ya. Bagaimana kalau bersumpah secara terpaksa? Misalnya lebih karena takut dia itu ditagih. Karena takut dia bersumpah bisa saya demi Allah bisa saya tambahnya padahal belum dari mana ini. Ternyata waktunya tidak ada, Musa itu tidak ada. Dan dia bersumpah karena takut mungkin. Ini bagaimana? Kalau dia mengucapkan demi Allah besok akan saya bayar, insya Allah, berarti dia tidak termasuk bayar kafarah. Tidak bayar kafarah. Nah, tapi kalau dia tanpa mengucapkan insya Allah, nah. Dan perlu kita ketahui paksaan itu ada paksaan yang merupakan udzur. Nah, dan tidak dianggap tatkala dia melakukan satu dosa dan mesti diampuni. Tapi ada ketentuan-ketentuan paksaan tersebut. Ya. Kalau seandainya misalnya pisau ditodongkan dan atau senjata di kepalanya, ucapkan demi Allah saya akan bayar. Kalau tidak dibunuh, misalnya, baru ini terpaksa, ya dipaksa. Dan kalau seandainya besok dia nggak bayar, dia nggak berdosa, dia pun tidak bayar kafar. Nah, tapi kalau sekedar dia di apa, ditekan saja, besok bayar. Nah, kalau tidak, misalnya saya akan cita. Nah, kemudian dia mengucapkan demi Allah, besok saya akan bayar. Kemudian dia besoknya tidak membayarnya, padahal paksaannya tidak berakibat terhadap nyawanya tadi. Nah, maka dia tetap harus membayar kafarah. Tapi kalau dia tambah insya Allah, maka tidak membayar kafarahnya. Wallahu a'lam. Kalau Allah mengatakan min awsaditu madud imuna ahlikum. Nah, kalau memberi makan dari makanan yang kalian biasa. Makanan pertengahan, ya, tidak terlalu istimewa dan tidak terlalu rendah. Nah, yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian. Begitu juga dalam masalah pakaian. Pakaian yang biasa dipakai oleh keluarga kalian. Ya. Yang jelas kepada 10 miskin. Ya, berikan pakaian kepada mereka yang layak. Nah, barakallahu fiikum. Antara sumpah, nazar dengan janji, apakah sumpah dan nazar itu harus dilafalkan setiap bersumpah atau bernazar, atau apakah seorang itu cukup terbesit atau bagaimana, atau hanya janji itu sudah masuk sumpah atau nazar itu? Barakallahu fikum. Kalau sumpah tidak sebutkan, ini mesti dilafazkan. Nah, dikatakan harus mengucapkan demi Allah tadi, atau dengan nama Allah yang lainnya, atau dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau sumpah. Begitu juga nadar. Nah, selain dia niat, dia pun mengatakan ini adalah nadar. Nah, billahi alayya misalnya. Ya. Karena Allah aku mewajibkan kepada diriku. Ini nadar maksudnya. Aku bernadar ini, aku bernadar itu. Ya. Barakallahu fikum. Nah, begitu juga terkait dia janji kepada seseorang. Janji itu bisa diketahui oleh yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau janji, ini masih umum sifatnya. Ya. Dan Rasulullah SAW menyebutkan di antara sifat-sifat munafik. Nah, dia adalah seorang yang ingkar janji. Wa idza wa'ada akhlafa. Ya, idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Apabila bicara dia dusta, apabila berjanji dia ingkar, dan apabila dipercaya dia khianat. Barakallahu fikum. Ya. Jadi ini semua itu berkaitan dengan lisan. Nah, ucapan. Baik itu sumpah, nazar ataupun janji. Barakallahu fikum. Nah, dan kalau janji dia disebutkan kafarahnya. Tapi ini termasuk di antara sifat munafik kalau dia mengingkari janji. Ya, tanpa ada alasan. Kalau ada alasan, ada udur, ya dimaklumi. Nah, atau dia berjanji mengucapkan insyaallah, pun ada udur, ya dimaklumi, dimaafkan. Nah, ya, tapi kalau dia berjanji kemudian dia berniat untuk mengingkarinya, ini sifat orang-orang munafik. Walaupun dia mengucapkan insya Allah, tapi sejak awal dia sudah berniat untuk mengingkarinya. Berjanji, besok saya akan bayar, besok akan ini, akan itu, insya Allah. Nah, tapi dalam hatinya sudah ada niatan untuk mengingkari apa yang diucapkannya. Maka ini pun termasuk di antara ciri-ciri munafik tadi. Ya, barakallahu fikum. Tapi kalau nadar dan juga sumpah, ini ada kafarahnya. Barakallahu fikum. Jadi perlu kita ketahui tadi. Sumpah yang ada kafarah itu sumpah terhadap perbuatan yang akan dia lakukan. Nah, ataupun sumpah kepada perbuatan yang telah dia lakukan, ini enggak ada kafarahnya. Ya, barakallahu fikum. Terima kasih. sama juga. Nah, bohong biasa. Bohong itu termasuk dosa besar. Nah, apalagi kalau bohong sama dengan sumpah. Ya, barakallahu fikum. Bohong dosa besar. Nah, dan bohong yang paling besar, berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berbohong atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, berbohong terhadap sesama manusia yang lainnya. Termasuk dosa besar. Bohong ini dikatakan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab. Ya, barakallahu fikum. Di antara konsekuensi ilmu adalah mengamalkannya. Nah, walaupun kadang-kadang berat, ya. Seseorang mendapatkan ilmu, ada yang mengamalkannya, ada juga yang tidak mengamalkannya. Nah, adapun di antara kiat-kiat supaya kita bisa mengamalkan ilmu, yang pertama kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Di antara doa yang disampaikan, dipanjatkan oleh Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat yaitu ilmu yang tidak diamalkan di antaranya. Ilmu yang tidak memberikan perubahan yang lebih baik terhadap dirinya. Nah, yang pertama kita senantiasa berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Di antaranya ilmu yang tidak diamalkan. Nah, kemudian yang kedua, hendaknya kita menyadari tatkala kita menuntut ilmu itu, ya, tujuan utamanya untuk mengamalkan. Kita ketahui kemudian kita amalkan, bukan sekedar koleksi saja, ya. Koleksi hafal ini, hafal itu, lain sebagainya. Tapi tujuan kita menuntut ilmu itu untuk mengamalkan. Nah, tujuannya untuk mengamalkan ilmu. Ya. Kemudian yang ketiga, hendaklah kita menyadari dan mengetahui apa akibat dari orang yang tidak mengamalkan ilmu. Nah, dengan kita mengetahui bagaimana akibat orang yang tidak mengamalkan ilmu, ini menghasung dan mendorong diri kita untuk senantiasa mengamalkan ilmu. Nah, Nabi SAW mengatakan, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala kalian mengatakan apa yang kalian tidak lakukan. Ya, diancam dengan kemurkaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala orang yang mengatakan tahu ilmunya sehingga dia mengajak manusia sementara dia tidak melakukan apa yang dia katakan. Nah, dan juga hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang seseorang dimasukkan ke dalam api jahanam, kemudian sampai terurai isi perutnya, ususnya, sampai dia berputar-putar kesakitan sebagaimana berputar-putarnya keledai di penggilingannya, kemudian berkumpul kepadanya para penduduk neraka dan mengatakan, ya fulan, wahai fulan, kenapa engkau? Bukankah engkau memerintahkan kepada yang baik di dunia, melarang daripada yang mungkar? Dan artinya orang ini tahu ilmunya. Mana yang baik, mana yang mungkar. Sehingga dia perintahkan manusia untuk melakukan kebaikan. Melarang manusia daripada kemungkaran. Kenapa engkau masuk neraka? Padahal engkau memerintahkan yang ma'ruf mencegah daripada yang mungkar. Orang ini mengatakan, laqad kuntu amiran bil ma'ruf wala ati. Iya, dulu di dunia aku memerintahkan yang ma'ruf, tapi aku tidak melakukannya. Wa anha 'anil munkar wa ati. Aku melarang daripada kemungkaran, tapi justru aku melakukan kemungkaran tersebut. Ya. Sampai diancam dengan siksaan tadi. Nah, dimasukkan ke dalam neraka, kemudian keluar isi perutnya, ususnya keluar. Nah, kesakitannya sangat luar biasa. Ya. Ini bagi orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Barakallahu fikum. Dan juga kiat yang lainnya, hendaklah kita senantiasa bersama dengan orang-orang yang semangat dalam mengamalkan ilmu. Ya. Kalau kita bersama dengan mereka, kita pun akan terbawa untuk bersemangat mengamalkan ilmu. Nah, sehingga teman ini memiliki bagian yang sangat luar biasa terhadap jati diri kita. Nah, kalau kita berteman dengan teman yang baik, akan memberikan pengaruh yang baik kepada diri kita. Sebaliknya, kalau kita berteman dengan teman-teman yang jelek, akan memberikan pengaruh yang jelek kepada diri kita. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Nabi SAW, Al-mar'u ala dini khalili, falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang tergantung kepada agama temannya. Hingga, hendaklah salah seorang di antara kalian melihat siapa yang dijadikan teman dekatnya. Nah, ini di antara kiat-kiatnya. Pertanyaan yang kedua, tentang hadis kalimatani khafifatani ala lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ala rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini hadis yang sahih. Nah, dua kalimat yang ringan pada lisan, berat dalam timbangan amal, dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu bacaan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Masya Allah. Kalimat yang lisan, yang ringan kita ucapkan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tapi dalam timbangan amal berat. Nah, dan sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini asuhan. Supaya kita senantiasa berzikir diantaranya dengan mengucapkan tasbih tadi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Wallahu a'lam. Ya fi salayah ila wa alhamdulillah mudah-mudahan yanfa'una wa yanfa'ukum rahmat baik kita semuanya subhanallahi walhamdulillah subhanallahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.